ketika kita bertani, kita salah guru dua kali. Kata Nabi SAW, saya akan buatkan pasang yang membuat dia lebih marah lagi. Dua orang yang dua-duanya wanita itu yang terkenal berperan sebagai muhtasib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma barik lana fi a'malina wa barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi tijaratina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para ayah dan ibu mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah pertemuan kita hari ini pertemuan yang istimewa. Di sini bergabungnya antara dua kemaslahatan besar, kemaslahatan dunia kita dan kemaslahatan akhirat kita. Dan sungguhnya ini adalah bagian dari upaya ketika ilmu memanggil untuk diamalkan, maka kemudian kita mencoba mengamalkannya. Hanya saja memang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang hidup bukan hanya mengajarkan konten kebaikan, tetapi Nabi hidup penuh strategi. Itulah yang kita jalankan. Kita tidak hanya menjalankannya dengan sporadis, dengan terserah kita yang penting baik, tetapi kita juga sedang belajar ke Nabi dari mulai isinya sampai metodenya. Assalamualaikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur pada Allah bahwa kita di sini bertemu untuk mendidik bersama anak-anak kita, meneruskan pengajian kita. Dan hari ini kita membuka pasar kita. Dan tadi Ustaz Muhaimin Iqbal, orang tua kita, juga sudah menyampaikan banyak hal. Walau tadi saya mohon maaf tidak bisa hadir karena saya tadi ada di madrasah. Satu hal yang istimewa dan saya pilih materi saya hari ini tentang inspirasi dari Pasar Manakhoh. Pasar Manakhoh akan kita sampaikan sedikit nanti lebih detailnya insya Allah di lain waktu, karena saya sendiri belajarnya belum selesai. Saya dapat buku wakaf dari Madinah yang saya pernah ceritakan dari Dr. Abdul Aziz Kaki, ada buku yang harganya mungkin 1.500 real diwakafkan ke kita, dan salah satu jilidnya itu tentang Suq Manakhoh, Pasar Manakhoh itu satu jilid sendiri. Tidak terlalu tebal, tetapi inspirasinya luar biasa. Cuma mohon maaf karena saya ngajinya belum selesai, jadi ya saya menyampaikannya juga sebagian. Karena saya bacanya agak lama, karena menurut saya setiap kata, setiap kalimat, setiap riwayat terlalu mahal untuk dilepas begitu saja tanpa inspirasi. Dan kita sebagaimana kebiasaan di Al-Fatih, kita punya kebiasaan bahwa ilmu yang sedang kita pelajari, kita akan coba untuk menjalankannya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, namanya pasar muslimin itu sebenarnya enggak punya nama. Enggak punya nama. Ini sebenarnya mirip dengan kotanya Nabi. Kota Nabi itu ya ada namanya, cuma bukan nama sengaja disebut gitu. Yang hari ini kita suka punya nama tapi enggak tahu kontennya. Umpamanya punya kota, ini kota namanya Kota Depok. Saya tidak tahu apakah ada di sini yang bisa menerjemahkan Depok itu apa, maknanya apa, maksudnya apa dikasih Depok itu namanya. Terus ada toko, ada pasar, ada mall, kasih nama gitu ya. Uniknya adalah Nabi itu memberi nama pada benda-benda yang beliau punya, dari mulai kendaraannya, pedangnya, bahkan sampai piringnya ada namanya gitu ya. Kita enggak punya nama piring kita. Itu ada namanya piring Nabi SAW. Ada Nabi punya piring besar, seingat saya namanya Nayirah. Nayirah itu artinya yang bercahaya, gitu ya. Jadi semua namanya baik. Kota Nabi SAW itu yang menamai Madinah itu ya kita, ya. Dan sampai kita enggak tahu sebenarnya Madinah bukan nama kota. Madinah itu artinya kota. Jadi kalau kota Madinah sama dengan kota-kota, gitu. Ya, karenanya para ahli ilmu ada yang nyebut Al-Madinah An-Nabawiyah, kotanya Nabi. Saking enggak ada namanya, Pak. Ada Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, kan bukan nama itu. Walaupun sebenarnya ada namanya, karena Nabi ketika tahu bahwa sahabat tahu, semua orang tahu kalau Madinah itu namanya Yathrib. Yathrib itu kota yang bermasalah, gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan hadhihi thayyibah. Dalam riwayat lain hadhihi thobah. Thayyibah ataupun thobah itu artinya baik. Jadi lawan katanya Yathrib. Tapi lebih pada seperti bukan sebuah nama, jadi seperti sebuah sifat, mengganti sifat yang tidak baik. Tapi oleh para ahli ilmu dimasukkan itu sebagai nama. Adapun pasar, Nabi enggak nyebut nama memang. Kalau pasar benar-benar enggak nyebut nama. Nabi cuma mengatakan hadza suqukum. Ini pasar kalian. Dah, itu toh ya. Ini pasar kalian. Adapun dikenal menjadi suq Manakhah, pasar Manakhah, itu dikenal belakangan. Jauh masa sudah zaman Sulaiman Al-Qanuni. Jadi sudah zaman dinasti Turki Utsmani, itu baru dikenal dengan pasar Manakhah. Kenapa Manakhah? Ya, karena itu pun karena peristiwa. Karena Manakh itu artinya tempat berhenti. Jadi kalau unta itu apa tuh namanya tuh? Duduk gitu, Pak. Apa bahasa kita yang unta duduk tuh? Hah? Ya gitulah, pokoknya unta duduk begitu tuh, berhenti. Nah, itu namanya, nah, tempat dia berhenti namanya Manakh. Ya, tempat dia berhenti. Dulu disebut Manakhah karena di situ tempat berhentinya dua kelompok besar. Satu pedagang, yang kedua jamaah haji. Itu kumpulnya di situ dulu. Makanya pasar muslimin itu karena dia tuh tanah lapang gitu, maka dia menjadi banyak manfaatnya juga. Nah, tapi saya ingin sampaikan dari sejak awal berikut inspirasinya, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat para ayah ibu dalam rangka membangun pasar kita sendiri. Ya, saya selalu terngiang-ngiang kalimat Pak Iqbal tentang memenuhi kebutuhan kita sendiri. Itu kalimat buat saya menjadi sebuah amanah yang harus saya jalankan, karena ini sebesar, karena kita akan bicara dari hulu sampai ke hilirnya, dari awal sampai kita ke pasarnya, dari produksi sampai ke pasar jualannya dan seterusnya, itu memenuhi kebutuhan sendiri, ya. Termasuk yang Pak Iqbal cerita, kalau di rumah orang cabai, punya tanaman cabai sendiri. Saya di rumah ada cabai masanya, Pak. Dikasih oleh Mas Sais. Dikasih satu pot, Pak. Satu pot, cabainya gede-gede gitu. Saya pikir enggak pedes, ternyata pedes. Jadi cabainya gede-gede, gendut-gendut gitu. Itu Masya Allah enggak berhenti berbuah dia, Pak. Saya bilang, subhanallah, ini enggak perlu beli cabai ini, gitu. Baru satu pot. Nah, saya pikir ini kalau punya 10 pot saya jualan, Pak. Bisa jualan cabai saya. Nah, kalau 100 pot jadi pengusaha saya. Pengusaha cabai. Terbayang bahwa kebutuhan memang kita penuhi kebutuhan kita sendiri, ya, urusan dapur, urusan apa pun sendiri. Termasuk urusan ini. Dan ini PR besar muslimin, Bapak Ibu dirahmati Allah. Perekonomian ini adalah merupakan ujian yang masih banyak saudara-saudara kita yang muslimin yang lain yang belum lulus ketika memasuki bab perekonomian. Maksud saya, ketika kita ngaji kita solid bareng-bareng, Masya Allah, ketika berdakwah kita juga bareng-bareng, begitu kita bisnis kita berantem. Jadi banyak yang belum lulus di sisi ini. Makanya saya sampaikan ke tim, ke teman-teman bahwa kalau di sini kita lulus, Masya Allah, ini barokahnya luar biasa. Ini barokah luar biasa. Karena Quran sendiri kan yang mengatakan bahwa wa innal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd, bahwa orang yang berserikat itu memang sering menzolimi satu sama lain. Ya, kecuali orang-orang beriman dan itu sedikit. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika Nabi masuk Madinah, masuk Yathrib itu kan ternyata pasar itu merupakan salah satu perangkat awal yang harus dibuat. Makanya di usia Kutab yang usia kelima ini, kemudian kita membuatnya ini, Masya Allah, barokah betul. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih besar, lebih baik, lebih barokah lagi, dan kita buat lagi seperti ini. Ketika Rasul SAW masuk ke Yathrib, salah satu yang harus selesai adalah pasar. Dan Nabi SAW berpikir tentang pasar itu dengan bagaimana sampai pasar itu jadi, ini saya mau saya sampaikan, Pak. Pasar di Yathrib dan sekitarnya itu dulu ada banyak. Bukan hanya pasar yang besar, jadi yang dekat sekali dengan muslimin, yang dekat sekali dengan muslimin itu yang paling dekat ada pasar, ada beberapa pasar, diantaranya pasarnya Ka'ab bin Ashraf. Jadi Ka'ab bin Ashraf itu punya pasar sendiri. Ini salah satu tokoh Yahudi Bani Nadir, itu punya yang nanti oleh muslimin diculik, dibunuh, gitu ya, karena jahatnya luar biasa. Ka'ab bin Ashraf itu orang kaya raya, Pak, jadi punya pasar sendiri. Jadi ini mungkin gaya orang hari ini mungkin kali ya, jadi pasar dimiliki oleh pribadi. Itu Ka'ab bin Ashraf itu punya, pasar Ka'ab bin Ashraf namanya. Tapi yang lebih besar dari itu, yang dekat dengan penghuni dengan hunian muslimin adalah pasar Bani Qainuqa. Kalau pasar Ka'ab bin Ashraf posisinya dekat Baqi. Kalau pasar Bani Qainuqa posisinya di seberangnya. Jadi kalau Masjid Nabawi kita ngadep ke kiblat sana gitu, kan Baqi sebelah kiri saya. Gitu ya. Dibayangin aja ya, sebelah kiri saya, dan disitulah posisinya pasar Ka'ab bin Ashraf. Tapi posisi pasar Bani Qainuqa di sebelah kanan saya. Jadi kalau Bapak Ibu luar lihat Masjid Nabawi hari ini, di luar pagar yang sebelah kanan, kalau saya ngadep kiblat ini, dulu kurang lebih di wilayah sekitar itulah dulu pasar Bani Qainuqa. Nah, pasar Bani Qainuqa itu yang paling besar. Di pinggir-pinggir jauh, di wilayah-wilayah Yahudi di pinggiran, di sekitar Masjid Quba. Masjid Quba itu dulu adalah merupakan hunian orang-orang Yahudi banyak di sana. Quba dari Masjid Nabawi jaraknya ya kurang lebih sekitar 5 kiloan. Ya, 5 kiloan kurang lebih lah. Nah, di sana juga ada pasar-pasar Yahudi yang lain. Nah, ketika Nabi masuk ke situ, lihat ini, begitu ngelihat, muslimin kan harus punya transaksi ekonomi. Ketika masuk ke pasar-pasar, ya ini yang saya kok langsung teringat kalimat teman saya yang hari ini posisinya sebagai salah satu pimpinan lembaga keuangan syariah besar di Indonesia gitu ya. Ketika saya ngobrol tentang sesuatu yang ideal, terus beliau mengatakan, susah Ustadz kalau di Indonesia bicara tentang keuangan syariah ideal. Lu saya bilang kenapa susah? Ya susah. Kita main bola, lapangan orang yang punya. Begitu yang punya lapangan nyemprit bilang, prit, bubar, bubar. Ya kita bubar. Wah, saya bilang ini ilustrasinya menarik. Itu yang Nabi hindari. Karena begitu nanti muslimin dibuat solid jualan di pasar Yahudi, disemprit sama yang punya pasar, bubar. Bubar, Pak. Nah, yang menarik teman-teman ini, upaya membuat pasar itu memang Nabi sudah punya masyarakat beriman yang memang loyal. Itu yang paling penting. Seluruh muhajirin dan seluruh masyarakat Ansor atau sahabat-sahabat yang tinggal bersama Nabi, itu kalau Nabi bilang A, semua A. Nabi bilang warnanya hijau, hijau semua. Gak ada yang lain. Maka mudah sekali ketika Nabi bilang pindah pasar, pindah pasar. Itu yang mahal. Nah, yang menjadi masalah di kita, kalau punya ide begitu itu gak dilihat urutannya. Gak dilihat urutannya. Jadi pokoknya langsung pasar, pasar. Atau nanti buat apalagi, ide-ide gitu. Nah, akhirnya kenapa kemudian terlihat menjadi umpamanya kok kurang berhasil atau tidak berhasil, itu salah satunya. Nah, Rasul ketika melihat itu, maka Nabi coba cari pasar, Pak, cari tempat lokasi pasar yang layak. Saat itu kemudian Nabi ada namanya Baqi' Zubair atau Qubbaz Zubair. Ini nampaknya punya sahabat mulia Zubair bin Awam. Lokasi ini posisinya ada di dekat pasarnya Ka'ab bin Ashraf. Berarti posisinya ada di dekat makam Baqi'. Begitu Nabi buat, nah disitulah maka Ka'ab bin Ashraf ngamuk, Pak. Padahal pasar Nabi ini bagus banget ini sudah, gitu ya. Nabi itu waktu itu cuma didirikan apa tuh namanya tiang begini, terus kasih tenda, dah tenda tuh. Terus Nabi, nes ketika melihat muslimin sudah mulai jualan transaksi di situ, Ka'ab bin Ashraf ngamuk. Lihat orang Yahudi itu, dia tahu memang ini kalau muslimin sudah punya lokasi sendiri, pasar dia sepi, Pak. Pasti akan sepi. Karena itulah maka Ka'ab bin Ashraf datang ke pasar muslimin, ke tenda yang didirikan oleh Nabi itu dihancurkan. Nah, ini saya ingetin makanya teman-teman. Ini strateginya, makanya kenapa bukan hanya semangat kebaikan yang disampaikan atau dijalankan. Strateginya juga harus ada. Nah, ini pentingnya ilmu. Tidak cukup hanya, yuk ini mumpung baik, bukan begitu. Ada strategi yang harus dijalankan. Kenapa? Nah, kalau urusannya seperti ini, pendiri negeri ini, Masya Allah Pak Nasir rahimahullah ta'ala, sudah ingatkan kita. Kalau pendidikan kayak kita ini, Pak, ya pendidikan ya jalan pendidikan, alhamdulillah kan. Tapi kalau sudah masuk wilayah ekonomi, Anda mulai dilirik-lirik gitu. Ka'ab bin Ashraf yang langsung berhadapan kepentingannya dengan pasar muslimin itu marah dan langsung dihancurkan. Begitu dihancurkan, Nabi tahu lah ini pasar kita dihancurin ya, walaupun cuma tenda gitu. Maka Nabi berkata, nah gini, jadi memang harus punya strategi break. Kata Nabi SAW, saya akan buatkan pasar yang membuat dia lebih marah lagi. Nah, cakep itu. Yahudi memang harus digituin. Tapi lagi-lagi pakai strategi ya. Dan itu seluruh sahabat cuma tinggal nunggu perintah Nabi aja. Pindah pasar, cuma gitu dok. Itu hebatnya. Sudah punya tim yang solid, gak ada orang sana sini. Cuma Nabi perlu tempat yang strategis. Nabi keliling lagi, lihat pasar-pasar yang lain. Mana tempat yang cocok itu? Ini pasar yang ada dihancurin sama Yahudi. Kemudian Nabi SAW dapat laporan dari salah seorang sahabat. Saya belum ketemu nama sahabatnya, tapi ini adalah laporan dari salah satu sahabat. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi merencanakan pasar enggak sendiri, tapi dengan tim para sahabatnya. Salah satu informasi datang ke Nabi, ya Rasulullah coba lihat, saya punya lokasi, menurut saya kayaknya pas lokasi ini. Kata Nabi, yuk kita lihat. Ya ini menarik gitu ya, ini informasi, tukar informasi itu menjadi penting. Di Depok lihat aja Pak, pasar mana yang nganggur kan ya kan, yang bisa kita bidik-bidik, menarik. Begitu datang informasi, Nabi SAW melihat. Menurut riwayat bahwa pasar Manakhoh itu aslinya kuburan. Ini kuburan. Kuburannya ini adanya di wilayah kekuasaannya salah satu pemimpin Ansor, yaitu sahabat mulia Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Tempatnya Sa'ad bin Ubadah itu tempat pembaiatan pertama kali Khalifah Abu Bakar. di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, Bani Sa'idah ditunjukkan, nah ini kuburan ini, ya kan. Jadi begitu ditunjukkan, kemudian Nabi lihat ini tepat strategis, bagus ini tempat ini. Saya lagi coba menerjemahkan kalimat, saya akan buatkan di tempat yang membuat dia lebih marah. Ini apa maksud ini? Karena salah satu yang saya ketemu menarik adalah, kalau kemarin saya buat hanya berhadapan dengan pasar pribadi dia, sekarang dan Nabi sudah mengukur bahwa muslimin bisa melakukan perlawanan itu. Nabi buatkan pasar yang tidak hanya berhadapan dengan pasar pribadinya Yahudi, tapi pasar sistemnya Yahudi. Karena pasar Bani Qainuqa itu bukan pasar pribadi, itu pasar Bani. Bani itu keluarga besar masyarakat, salah satu masyarakat Yahudi yaitu Bani Qainuqa. Dan inilah yang teman-teman, bahwa ini perlu ngaji lagi seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ngaji lagi surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr nanti, walaupun ya Al-Hasyr adalah Bani Nadir, tapi menjadi satu kajian yang menarik. Maka kemudian Nabi buatkan berhadapan persis. Ya, berhadapan persis. Nanti teman-teman yang umroh atau haji mohon dilihat. Ya. Alhamdulillah jamaah umroh sejarah saya bawa ke tempat itu dekat. Ya, dekat, tinggal ada di samping. Sampai sekarang alhamdulillah oleh pemerintah Saudi diabadikan sejak zaman Raja Abdullah. Sejak zaman Raja Abdullah yang sudah meninggal. Raja Abdullah, bahkan sebelum Abdullah, karena waktu itu Abdullah masih jadi Perdana Menteri, itu dia mengeluarkan keputusan agar pasar bekas, pasar Manakhoh, pasar muslimin itu harus dibiarkan, tidak boleh dibangun gedung. Karena dalam perencanaannya waktu itu sudah mau dibangun gedung. Tidak boleh dibangun gedung, raja, waktu itu Abdullah belum raja, Abdullah mengingatkan terhadap hadis Nabi SAW. Diingatkan ada pesan Nabi agar pasarku ini tidak dibangun. Itu diingatkan oleh Abdullah ke perencanaan pengembangan Madinah, dan alhamdulillah sampai sekarang disisakan walaupun kecil. Kecil, kecil sekali, tapi disisakan paling enggak buat kenangan, ya kan. Dan masih buat jualan kayak begini sampai sekarang. Tulisannya Mabasid Al-Manakhah. Mabasid Manakhah. Jadi untuk ya jualan begini, jualannya juga enggak ada, yes, cuma tenda begini, ya kan, orang juga jualan kayak kita jualan di meja-meja itu. Nah, Rasulullah SAW begitu melihat lokasi itu, kemudian nanti Nabi diskusi dengan masyarakat setempat karena itu ada kuburan yang harus dipindah juga, ada kuburan segala macam, dan tapi kemudian disepakati, disebutkan bahwa waktu itu lokasinya dari mulai rumahnya Ibnu Abi Dzi'ib sampai rumahnya Zaid bin Thabit. Bentang pasarnya itu waktu itu. Tapi nanti pasar ini luas, luas sampai Thaniyatul Wada' yang di, susah saya jelasinnya, pokoknya begitulah ya. Dapat belakangnya, nanti dapat belakangnya Gunung Sela. Gunung Sela itu Khandaq, apa tahu Khandaq ya. Tapi kalau jamaah haji umroh lewat Khandaq itu lewat depannya, bukan lewat belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Terus pokoknya begitulah ya. Nanti kapan-kapan kita ke Madinah saya tunjukin. Begitulah kira-kira. Nah, nanti biar ngukur kita, karena saya lagi nyari coba ukuran pasnya. Sampai saya coba bandingkan. Berapa luas pasar, berapa luas kota Nabi. Kalau ternyata diduga luasnya sama atau hampir sama, ini akan menunjukkan betapa pentingnya perekonomian itu, perekonomian pasar. Begitu kan? Semisal umpamanya atau hampir sama. Saya dapat angkanya tapi belum, saya ada sesuatu yang saya perlu meyakinkannya lagi. Tapi intinya bahwa itu, kalau saya gambar kotak saja nih, saya gambar kotak nih. Kalau saya gambar kotak begitu, gitu ya, ke sana ke utara, ke sini ke selatan. Gitu ya, antara selatan. Maka pasar itu kalau dibikin kotak gini nih, ini bagian utara, ujungnya sana Gunung Uhud. Selatan sini kiblat Masjid Nabawi, ya. Maka bagian dari mulai Uhud sampai ya kurang lebih hari ini adalah perempatan jalan bagian belakang pojok Masjid Nabawi yang itu adalah bagian biasanya muslimin latihan berkuda. latihan berkuda. Latihan berkuda, latihan jihad, ketangkasan itu di situ. Dan setelahnya langsung, jadi nyambung begitu, setelahnya langsung itu adalah Pasar Manakho. Pasar Manakho. Di depannya ini, di depannya itu adalah yang bisa masih kita lihat hari ini yang disebut dengan Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Umar itu. Itu dulu sebenarnya tidak ada masjid, itu dulu adalah lapangan. Lapangan yang biasa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk biasanya sholat id, sholat istisqa. Nah itu di situ, itu dulu lapangan-lapangan. Baik, nanti di depannya lagi kurang lebih di sebelah lagi, nah itulah pasar Bani Qainuqa nantinya. Jadi pasar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang multifungsi akhirnya, karena ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka duduk di situ. Nabi kalau keliling-keliling pasar, bagaimana dalam riwayat, kemudian mengontrol apa yang salah secara syariat dan seterusnya, nanti ini yang menjadi cikal bakalnya ihtisab, pekerjaan yang tugasnya mengontrol pasar, muhtasib. Ya, tentu pengontrol pasarnya bukan preman. Ya, beda sama, saya enggak tahu kalau pasar hari ini siapa yang ngontrol. Bukan preman, justru pengontrol pasar muslimin adalah orang yang sangat paham syariat. Ini bedanya barokahnya pasar dan lain-lain. Kenapa? Karena pasar dalam Islam Nabi sendiri yang menyampaikan syarru biqa'il ard al-aswaq. Tempat paling buruk di muka bumi ini pasar. Nah, tapi waktu hadis ini saya bacakan, ada seorang yang punya usaha begitu ngamuk-ngamuk ke saya. Ah ini Ustaz, begini-begini nih bikin muslimin enggak maju ini. Ini hadis-hadis begini nih, saya bilang, "Pak, dulu hadis ini dibacakan Nabi di depan pengusaha-pengusaha besar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad, orang-orang besar dalam masalah bisnis. Tapi enggak ngamuk kayak Anda. Mereka pahami betul dan mereka kuasai pasar. Hari ini kita ngamuk dan Anda tidak kuasai pasar." Itu bedanya, Pak. Jadi sahabat pahami betul, pasar ini ada sisi sangat bahaya. Ini bukan satu-satunya hadis tentang bahayanya pasar. Begitu ya? Tetapi pasar juga merupakan sumber kebaikan yang luar biasa. Karenanya muslimin harus ambil dan kuasai pasar dunia itu. Sesungguhnya ini merupakan peringatan, bukan suruh berhenti, peringatan. Kalau masuk pasar mohon yang hati-hati, dan karena di situ orang bisa melakukan semua bentuk kejahatan di pasar itu. Karenanya kemudian selalu di pasar muslimin ada tugas muhtasib atau muhtasibah itu. Jadi tugasnya ngontrol pasar, yang itu seperti Nabi dulu jalan-jalan ke pasar, itu tugasnya ngontrol. Transaksi dilihatin Nabi kan jalan, kadang-kadang ada barang itu Nabi masukin tangannya. Nabi iseng-iseng juga, namanya controlling kan begitu. Di audit, dikontrol semua. Nabi masuk, kata Nabi, "Loh kok begini nih?" Nabi kadang-kadang kalau enggak paham nanya ke orang, nanya, "Kurma itu kalau basah sama kering kalau ditimbang sama apa enggak?" "Ya enggak sama ya Rasulullah." Dan Nabi ingatkan, "Ini salah. Begini ini salah." Nabi ingatkan, "Man ghasyana falisa minna." Yang nipu bukan bagian dari kami. Jadi kontrol yang dilakukan. Melihat itulah maka nanti secara sistem diresmikan oleh para sahabat zaman Khulafaur Rasyidin bahwa pasar-pasar itu punya pengawas, pengawas syariat. Yang kerjaannya keliling untuk melihat mana yang salah harus dibetulkan secara syariat. Ya, dan yang menarik dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang nanti ini akan dibahas oleh Ustaz Hervi dan akan detail, bahwa ternyata salah satu pengontrol pasar itu perempuan. Ya, wanita yang sangat dikagumi oleh Umar. Ya, itu nanti Ustaz Hervi akan bercerita setelah zuhur nanti insyaallah. Instrumen pasar di zaman Umar ini menarik. Nanti setelah zuhur. Nah, jadi Rasulullah SAW itu suka, jadi ada yang menyebutkan bahwa ada masjid yang disebut dengan Masjid As-Sabaq. Itu sabak artinya perlombaan, karena dulu sahabat suka lomba kuda. Untuk kuda itu buat lomba yang tujuannya sebenarnya adalah ketangkasan dan keahlian. Ini latihan untuk naik kuda sebenarnya. Berlatih naik kuda sekaligus untuk anak-anak muda, laki-laki dan persiapan jihad. Itu dulu ternyata di pasar. Dan Nabi itu suka duduk kalau sudah ngontrol pasar itu ke arah ke arah utara jalan gitu, duduk di tengah posisinya, di tengah antara pasar dan tempat latihan kuda, duduk untuk melihat kedua-duanya. Duduk kedua-duanya dilihat, ada yang menyebutkan Nabi duduk dulu di Masjid As-Sabaq itu. Nah, disitulah kemudian lu sahabat lomba naik kuda. Ya, yang saya dapat adalah bahwa kuda itu dulu dibagi dua, Pak. Ini saya cerita tentang kuda sekalian kalau nanti punya lahan luas, ya kan. Dulu kuda dibagi dua, kuda yang terlatih dan kuda yang belum terlatih. Ini hadis Sahih riwayat Bukhari. Ternyata beda rutenya, beda rutenya. Jadi kalau kuda yang terlatih itu pacuannya dari mulai Uhud, Pak. Uhud itu sampai sudah dekat tadi dengan Sanayatul Wada. Ya kurang lebih jaraknya 5 kilo. Jadi itu areal pacu itu kuda yang terlatih 5 kilo. Kalau kuda yang belum terlatih 1 kilo, kurang lebih lah, kurang lebihnya 1 kilo. Nah, itu Nabi SAW buat pasar itu. Nah, ketika Nabi SAW sudah buat pasar itulah, maka muslimin sudah punya lokasi sendiri yang ketika seluruh syariat ini mau dijalankan, syariat muamalah transaksi mau dijalankan, disitulah kita tidak disemprit sama yang punya tanah, tidak disemprit sama yang punya lokasi, sama yang punya sistem dan aturan. Muslimin punya pasar sendiri. Dan kisah tentang Yahudi Bani Qainuqa yang nanti kemudian diusir oleh muslimin setelah perang Uhud, itu faktornya sebenarnya bukan karena pasar. Karena muslimin siap kalau mau tarung persaingan pasar mah ayo gitu, enggak ada masalah. Di situ pasar Bani Qainuqa, di sini pasar muslimin. Boleh pilih deh. Di mana-mana kalau muslimin menjalankan syariatnya dengan benar, orang kafir pun milih muslimin. Cuma masalah kita enggak berani menjalankan syariat dengan benar, itu aja. Semua sistem pemerintahan juga sama, Pak. Anda boleh tanya kota-kota manapun dari mulai Romawi sampai Persia. Tanyakan ke mereka, sampai Eropa, negeri Andalus sana. Tanyakan ke mereka. Pilih mana dipimpin oleh agama mereka sendiri atau dipimpin oleh Islam, mereka akan bilang dipilih oleh Islam. Sampai terakhir masa Turki, sama. Orang-orang Romawi, orang-orang Konstantinopel yang dikepung oleh Muhammad Al-Fatih itu, ketika raja mereka, Kaisar Konstantin, mau minta tolong kepada Roma di Italia, yang agamanya Katolik, sementara di itu agama Kristen Ortodoks, masyarakatnya bilang lebih baik kami hidup dipimpin oleh muslimin daripada hidup dipimpin oleh Katolik. Sama-sama Kristen. Gitu ya, artinya satu Kristen Katolik, satu Kristen Ortodoks. Hal yang sama juga begitu. Sama juga begitu. Jadi ini yang artinya bahwa kalau cuma babnya berhadapan pasar begitu atau berhadapan sistem, kemudian muslimin sangat siap. Karena tadi ada Nabi SAW yang menjaga kualitas pasar agar betul sesuai dengan syariat Islam. Kemudian muslimin di pasar secara teknis harus sangat menjaga kestabilan pasar. Karena umpamanya kalau barang tiba-tiba hilang di pasaran, itu maka Nabi akan bisa manggil para pakar-pakar pasar. Abdurrahman bin Auf panggil sini, Abdurrahman sini, Abdurrahman, Uthman, semua panggil sini. Barang hilang di pasar masalahnya, dan barang hilang di pasar itu kerjaan Yahudi. Jadi muslimin selalu berhadapan dengan Yahudi di bab itu, tiba-tiba barang hilang di pasar, tuing hilang gitu. Itu ditimbun oleh mereka, makanya kenapa Nabi SAW, kenapa dalam Islam Nabi mengharamkan ihtikar. Ihtikar itu nimbun barang. Nimbun barang yang tujuannya adalah agar menaikkan harga. Karena begitu barang hilang di pasar, permintaan besar begitu kan, maka kemudian harga jadi naik. Itu kerjaannya dari dulu Yahudi, kalau naikin pasar begitu caranya. Jadi itu kerjaan Yahudi dari dulu. Maka itulah kerjaan dulu muslimin. Muslimin itu punya tugas untuk itu, selain buat transaksi sangat islami. Hanya ketika umpamanya di pasar muslimin tidak ada, yang memang dicari tidak ada, maka kemudian ke pasar Yahudi pun gak masalah, wong namanya juga transaksi muamalah biasa. Karenanya ketika, bukankah peristiwa pengusiran Yahudi Bani Qainuqa penyebabnya Penyebabnya adalah ketika muslimah diganggu di pasar mereka, kan begitu? Diganggu di pasar mereka oleh Yahudi-Yahudi itu. Coba, pasar itu memang tempat iseng. Memang tempat iseng mereka dari dulu pasar begitu. Padahal muslimin itu di pasar itu dulu tadi ya, tempatnya pedagang ya, tempatnya pembeli, tempatnya jamaah haji kadang juga singgahnya di situ, tempatnya tempat perkumpulan, kadang ada kumpul, kadang ada acara apa, karena dia lahan yang dibuat luas seperti itu. Maka Yahudi Bani Qainuqa itu diusir oleh muslimin, dikepung oleh Nabi dan muslimin saat itu karena mereka melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian di mana mereka siap hidup damai. Maka itulah Nabi SAW melakukan pengepungan dan kemudian oleh Nabi SAW dikepung dan mereka menyerah, mereka harus pergi dan otomatis pasar tutup. Pasar tutup. Ya, bayangkan itu dari sejak Nabi masuk itu hanya perlu waktu kurang dari 4 tahun. Jadi nutup pasar Yahudi terbesar itu hanya perlu kurang dari 4 tahun. Ini PR buat kita. Gitu ya, jadi sistem Yahudi besar, pasar kan masih ada, pasar-pasar lain Yahudi masih ada. Ini pasar Yahudi yang terbesar Bani Qainuqa. Gitu ya. Makanya ini bukan sekedar sebuah permainan dan nyari uang. Gitu ya. Antum punya PR enggak lama-lama, waktunya enggak lama, hanya perlu waktu 4 tahun. Waktu 4 tahun itu pasar Bani Qainuqa tutup pertama kali. Tutup gara-gara itu. Pindah karena orang tahu. Transaksi muslimin tentu lebih baik. Nah, belum lagi nanti kan kualitas, teman-teman. Kualitas, oh iya, hari ini saya baru tahu bisa merasakan. Hal-hal yang berhubungan dengan racun itu Yahudi senang banget, Pak. Makanya Nabi aja diracun. Iya, dan racun-meracun ini kerjaan Yahudi memang luar biasa. Makanya saudara-saudara kita yang para ustadz, para tokoh, aktivis yang ikut kapal Mavi Marmara kan juga diracun juga. Usah-usah itu diracun, makanya begitu pulang mereka semua harus cek dan benar ada racunnya dalam tubuh mereka, cuma tidak membunuh dalam waktu cepat. Maka dari itulah kemudian begitu ke pasar muslimin kan nyaman, Pak. Makanya makanan-makanan, minuman-minuman kita yang kita jual mestinya kita upayakan bebas racun, ya kan? Hari ini anak-anak kita beli di toko ngeri karena racunnya, Pak. Dan itulah belum transaksinya, belum kualitas barangnya, belum caranya, belum adabnya, belum segala macamnya. Nah, disitulah maka muslimin kemudian mulai melakukan transaksi-transaksi di pasar mereka sendiri, ya, di pasar mereka sendiri. Dan waktu itu Nabi membuatkan kaidah-kaidah di pasar waktu itu. Dan perlu dipahami bahwa pasar Manakho itu adalah wakafnya Nabi. Jadi wallah alam, nanti mungkin bisa dikaji oleh para ahli bahwa bisa saja umpamanya saya bangun pasar, kemudian ini pasar saya. Ya, secara hukum muamalahnya halal-halal saja. Saya punya tempat, saya bangun umpamanya, kemudian saya persilahkan siapapun yang jualan di sini apa sah-sah saja, atau nyewa tempat segala macam sah. Tapi kita tidak sedang cuma bicara nyari uang, itu masalahnya. Itu sehingga apakah ini yang menjadi salah satu kunci pentingnya bahwa Nabi membuatkan pasar itu setelah dinego dengan masyarakatnya Sa'ad bin Ubadah, mereka sepakat kemudian nanti statusnya menjadi wakaf. Di wakaf muslimin. Itu persis sama dengan apa yang kita lihat tentang Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi kan tanah milik dua anak yatim dibeli oleh Nabi terus wakaf. Gitu ya? Pasar juga ternyata begitu. Karena begitu pasar statusnya wakaf, maka kemudian pasar ini sudah enggak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pasar itu Nabi memberikan aturan-aturan, luasa memberikan aturan. Nabi SAW memberikan aturan-aturan. Ada beberapa riwayat kalimatnya saya kumpulkan, diantaranya adalah kalimat bahwa pasar ini la tudayyak. Kata dhik itu artinya sempit. Sempit artinya, jadi pasar ini jangan sampai mempersempit. mempersempitnya. Nanti di antara pemaknaannya juga nanti la tatahajjaru. Ya, itu bebas kepemilikan. Jadi Nabi punya pasar-pasar lepas yang tidak ada kepemilikan. Tidak kepemilikan. Jadi persis sama dengan orang ke masjid lah gitu ya. Enggak ada soft punya siapa gitu, enggak ada. Ya, itu pasar yang dulu mengalahkan pasar Yahudi Bani Qainuqa. Makanya betul yang disampaikan orang tua kita Pak Iqbal, kalau kita ini menggunakan cara mereka kemudian bersemboyan mengalahkan mereka, enggak bisa. Setuju saya Pak. Mengalahkan mereka dengan cara mereka, kita sudah kalah jauh Pak. Duit gedean mereka, sistem bagusan mereka, semua punya mereka lebih lengkap daripada kita gitu. Kemudian tiba-tiba kita ingin mengalahkan mereka dengan cara mereka. Makanya ketika Yahudi punya sistem seperti itu, Nabi buatkan sistem pasar. Jadi sampai Nabi tidak mengizinkan waktu itu bahwa lokasi ini kata Nabi tidak boleh ada yang punya. Jadi siapapun datang jualan silahkan. Bahkan Nabi meminta agar tidak diambil kharaj. Kharaj itu pungutan. Ya, pungutan. Di pasar ini yang jualan waktu itu tidak boleh diambil pungutannya. Ya. Pokoknya disediakan sudah di sini semua jualan. Nah, itu beberapa kalimat Nabi yang disampaikan tentang pasar, kemudian ada juga kalimat Nabi yang lain. Ada beberapa hal yang lain ya. Ada wala yuntaqasan wala yudroban alihi kharaj wala la tatahajjaru la tudayyak, ada beberapa kalimat. Itu kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang pasar beliau. Jadi salah satu intinya adalah supaya muslimin bisa jualan kapanpun, tidak terganggu oleh apapun, tidak dipersulit, semua orang bisa jualan di sini, tidak perlu harus menyewa tempat sehingga yang bisa jualan hanya yang nyewa saja. Juga tidak ada pungutan-pungutan yang mempersulit mereka begitu dan seterusnya. Karena dibuat sebegitu nyaman dan leluasa itulah, maka pertumbuhan pasar muslimin cepat sekali dibandingkan di pasar Yahudi. Di pasar Yahudi yang aturannya memang rumitnya luar biasa ya kan, mempersulit, waspok luar biasa. Apalagi kalau pasar-pasar pribadi seperti pasar Ka'ab. Ka'ab bin Ashraf. Wah, itu sudah terserah dia. Apalagi dia pemimpin Yahudi, oh, terserah dia sudah. Nah, disinilah keistimewaannya pasar muslimin, pasar Manakhoh itu, sehingga cepat sekali orang-orang itu nyaman transaksinya di pasar muslimin. Ya, hari ini kenyamanan itu baru dibuktikan dengan AC parkiran, itu baru kenyamanannya, tapi belum pada sistemnya. Bagaimana sistem itu dibuat sangat nyaman, muslimin dibuat begitu nyamannya, ya, dan siapapun yang jualan di situ, siapa yang jualkan di situ, maka dibuat sedemikian luar biasa nyamannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi wakaf Rasul berupa pasar ini yang kemudian diterima oleh muslimin dan kemudian dijadikan sebagai tempat yang di mana muslimin berjual beli dengan cara yang sangat leluasa. Dan yang menarik adalah bahwa muslimin punya pasar itu, mereka tidak lupa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu posisi pasar itu tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ya, tinggal jalan kaki ke Masjid Nabawi. Dan sehingga aturannya ya tentu muslimin sholat, begitu waktunya azan ya sholat, ya, waktunya azan ya sholat, ya urusan pasar ya berhenti, ya seperti yang aturan yang ditegakkan di Saudi sampai hari ini, ya begitu azan ya semua harus berhenti transaksi, kita lagi nawar di dalam toko aja diusir sama yang punya toko, ya kan, ya jadi mereka jualan memang kayak nggak takut nggak dibeli Pak, jadi malah kita datang di sumber, udah azan, nanti balik lagi, nggak balik juga nggak apa-apa ya kan. Memang sampai begitu dan subhanallah begitu gitu ya. Karena ini Allah sudah ingatkan di Quran kan, saya pernah bahas dalam surah An-Nur itu, rijalul la tulhihim tijarah wala bai'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubul absar. itu para kaum laki-laki yang tidak dilalaikan oleh tijarah, perdagangan, jual beli, dari zikir pada Allah, mendirikan sholat, bayar zakat. Gitu ya. Itu tiga poin, jadi enggak boleh sampai lupa hal ini, dan mereka takut akhirat. Jadi karena urusan zikir, jadi artinya teman-teman pasar itu memang cenderung akan menghilangkan empat poin ini. Tadi poin zikir, sholat, zakat. Hati-hati karena zikir, begitu ya zikir. Ini kalau karena sibuk pasar ya kan, zikirnya nggak sempat. Begitu selesai sholat langsung buka lagi, zikir nggak sempat zikirnya. Sholat mulai masalah ya kan. Zakat itu hitungannya rumit, Pak. Kan pedagang namanya kan hitung-hitungannya. Wah, ini berapa nih keluarnya ini kan? Zakat ini. Kemudian nanti mulai terkikis rasa takut kepada akhirat itu. Itu sudah diingatkan oleh Allah, karenanya pasar muslimin, pasar Manakho itu posisinya juga posisi yang mudah menjangkau masjid, bisa diingatkan dengan azan, dan kemudian apalagi pada hari Jumat muslimin punya aturan tentang transaksi di hari Jumat. Yang kita semua tahu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Makanya ketika Nabi, ketika ada pelanggaran di pasar itu, maka Nabi tidak segan-segan untuk menegurnya. Ada tadi contohnya yang masalah controlling terhadap kualitas barang dan indikasi penipuan. Lebih dari itu, ketika juga Nabi SAW memberikan aturan bahwa pasar ini tidak boleh dimiliki oleh siapapun, pernah di pasar Manakho itu ada tenda kecil sebenarnya, itu dipasang begitu, mungkin gak tahu sebabnya, mungkin panas atau apa gitu ya, untuk jualan korma. Dalam riwayat lain, yang punya tenda itu sahabat mulia Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Begitu tenda itu ada, Nabi memerintahkan untuk dibakar. Katanya dibakar tuh tenda. Pelanggaran. Ini pelanggaran, kan saya sudah katakan dari awal. Tidak boleh ada yang, apa bahasa kitanya Pak? Pokoknya, ngetek tempat lah bahasa gampang gitu. Enggak boleh itu. Itu pasar Nabi ya, di pasar Nabi. Saya tidak bicara halal haram. Boleh antum punya ruko, antum beli toko, antum sewa, boleh. Cuma ini saya sedang bicara tentang pasar Manakho yang inilah pasar dulu yang menjadi saksi di peradaban Islam, pertama kali pasar muslimin dan berhasil menutup sistem pasar Yahudi. Karenanya sistem pasar Yahudi itu, dan hari ini begitu bicara pasar Yahudi menjadi hadir terang benderang di depan mata kita, karena beda dengan zaman Nabi. Zaman Nabi Yahudi masyarakat pinggiran yang kalah, hari ini mereka mimpin dunia. Jadi kita punya inspirasinya mesti segar sekali. Dulu sistem Yahudi itu runtuh dengan dua hal. Yang satu, dengan muslimin memang punya pasar sendiri, jadi punya sistem perekonomian sendiri, sehingga tidak hanya bisa berteori tapi memang bisa praktek sendiri. Semua yang ada dalam kitab fikih, dalam bab transaksi kitabul buyu, umpamanya kitab jual beli, bisa dipraktekkan di pasar sendiri, tidak kikuk, karena banyak sekali syariat ini yang tidak bisa dijalankan di lembaga-lembaga syariah karena memang tadi main bola di lapangan orang. Nah, karena itu ini adalah memang musliminnya ada. Ini dalam bahasa ayat yang disebut sebagai waqul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad, telah datang kebenaran dan yang batil pasti hancur, dan kebatilan memang pasti hancur. Cuma kebatilan itu akan hancur kalau sudah datang yang benar. Karenanya ayatnya mengatakan ja'al haqq. Datang dulu yang benar. Yang benar belum ada mau hancur gimana? Sekarang kita mau bicara apa nih? Sistem keuangan. Loh, muslimin belum punya kok sistem keuangan. Bicara pasar, muslimin belum punya pasar. Bicara pendidikan, muslimin belum punya pendidikan umpamanya. Maka semua ini harus datang dulu. Yang benar yang mana? Orang mau yang benar yang mana? Jadi harus datang dulu. Ja'al haq, datang dulu yang benar. Begitu yang benar datang, maka yang batil pasti akan pergi. Karena sunatullahnya yang batil mesti hancur. Ya. Karena si pelaku kebatilan sendiri memang tidak mau dicurangi. Kan orang yang curang gak mau dicurangi. Nah, karena itulah maka kebatilan itu gak lama umurnya sebenarnya. Asal satu syaratnya, yang hak dia datang. Dan makanya kemudian pelanggaran oleh Nabi ditindak tegas. Pelanggaran-pelanggaran ditindak tegas ya. Dan ketika itulah ketika Al-Fatih di bawah koordinasi para orang tua, kemudian membuatkan daurah muamalah ya Pak Agus ya. Daurah muamalah segala macam. Itu tujuannya supaya seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika Umar mengumumkan di pasarnya bahwa kata Umar la ya bi'i fi suqina hadza illa man faqih. Tidak boleh jualan di pasar kami kecuali yang paham transaksi syariat itu kayak apa. Enggak susah ilmunya. Ilmu itu enggak susah sebenarnya. Gampang, cepat, singkat, belajar juga enggak susah. Cuma harus paham. Jadi dulu disyaratkan, dulu para sahabat ilmunya banyak, Pak. Karena duduk ketemu Nabi langsung. Nah, masalahnya di kita ini kejauhan. Karena itulah maka kemudian di Al-Fatih dibuatkan itu semua dalam rangka mencoba menjalankan transaksi itu. Saya kira itu dari saya, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan suatu hari tadi, Pak, kita bisa nanti mungkin Pak Iqbal akan seperti dulu Nabi begitu ketemu lokasi pasarnya, kemudian Nabi apa bahasanya itu, Nabi injakkan kakinya di pasar itu, gitu ya, Nabi menginjakkan kakinya sampai Nabi mengatakan hadza suqukum, ini pasar kalian. Ya, gitu, pasar kalian, maka resmi itu, jadi peresmian Nabi itu nginjek kaki, Pak. Diinjakkan kaki itu dan Nabi bilang hadza suqukum, ini pasar kalian. Wallahul muwaffiq, mungkin baru memulai, tetapi kalau Allah ridhoi permulaan itu menjadi harapan bagi sebuah kebesaran di kemudian hari, makanya kita minta bimbingan pada Allah dan Rasulnya supaya dibimbing dan kesempatan yang luar biasa kalau kemudian kita berhasil memenuhi kebutuhan kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.